Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran dengan pengeras suara yang banyak terjadi di masjid-masjid dengan pembelaan azan sholat saja pakai pengeras suara? Maka jawabannya berbeda. Jawabannya satu hal yang berbeda. Nanti tentang masalah seandainya kita ringankan masalah, manakah yang lebih afdol? Kalau orang itu kan mau cari yang afdol, mana yang lebih afdol? Baca Quran dengan suara keras atau kan baca Quran dengan suara lirih? Maka pada asalnya baca Quran dengan suara lirih itu yang lebih afdol. Apalagi ini suara keras, yang keras mulut saja normal, gimana lagi kerasnya plus pengeras suara. Yang ini maka ini tarkul afdol, ini meninggalkan satu hal yang afdol. Kemudian yang kedua, ini punya dampak buruk, ganggu orang yang butuh istirahat. Apalagi jam 12 masih ada suara demikian, bahkan sampai jam 1 masih demikian. Orang butuh istirahat, orang yang seharusnya tetangga masjid yang sakit, yang butuh tidur, ini yang butuh istirahat, ganggu. Maka disini ada kedzaliman, sudah ini tarkul afdol. Ya, dan ini di sini mengandung unsur mendzalimi orang lain, mengganggu orang lain. Berbeda dengan azan. Azan itu yang paling afdol adalah cari orang yang paling keras suaranya. Cari orang yang paling keras suaranya. Maka makin keras makin afdol. Nah, itu azan. Enggak mau disamakan. Gimana mau disamakan? Mau baca Quran tuh lirih itu lebih afdol, bagaimana nanti akan kita bahas di Atibian tentang masalah adab baca Quran, gimana mana yang lebih baik? Suara keras atau suara lirih. Sedangkan azan semakin keras makin afdol. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada seorang sahabat Ansar yang bermimpi ketemu malaikat yang ngajari azan. Nabi perintahkan pada sahabat tersebut untuk ngajarkan azan kepada Bilal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkanlah azan kepada Bilal fa innahu andala kasautan." Karena suara Bilal itu lebih keras daripada suaramu. Suara Bilal itu lebih keras daripada suara, makin keras makin afdol. Itu ada. Gimana mau disamakan?